Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astofa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Fadlul ju'i wa khushunatul aishi wal iktisaru ala al-qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan hidup dalam kondisi kelaparan dan mengambil kenikmatan yang sederhana, demikian juga tidak berlebihan dalam makanan, minuman dan tempat tinggal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaron ghalidhon qalat kubidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluarkan untuk kami kisah. Kisah itu baju yang menutup di atas. Wa izaron, dan kain yang menutup di bawah, atau sarung atau yang lainnya. Aisyah pernah mengeluarkan dari rumah beliau baju dan sarung ghalidhon, dengan kain yang kasar, yaitu bajunya terbuat dari kain yang kasar. Demikian juga sarungnya. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di atas dua pakaian ini. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan pakaian yang dipakai sama beliau adalah dua pakaian ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu kehidupan yang sederhana. Bahkan pakaian yang beliau pakai saja adalah pakaian yang terbuat dari kain yang kasar. Namun ini salah satu dari pakaian beliau. Rasulullah SAW juga memiliki pakaian yang bagus. Bahkan Rasulullah SAW juga mendapatkan hadiah dari beberapa sahabat pakaian-pakaian yang bagus. Dipakai sama Rasulullah SAW biasanya ketika ada tamu atau ketika hari raya atau hari-hari besar, maka Rasulullah SAW memakainya. Akan tetapi kehidupan setiap hari Rasulullah SAW yang beliau pilih adalah kehidupan yang sederhana. Baik berupa pakaian, demikian juga makanan, demikian juga tempat tinggal yang dipilih sama Rasulullah SAW yang sederhana. Karena memang itu pilihan beliau. Rasulullah SAW itu kalau mau hidup kaya, maka sangat mampu sekali. Dan sangat gampang bagi Allah Ta'ala memberikan kekayaan yang melimpah bagi Rasulullah SAW. Akan tetapi, ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Allah Ta'ala dua tawaran, tawaran yang pertama menjadi Abdun Rasul, seorang hamba yang diangkat menjadi Rasul, yaitu hamba itu berarti sederhana, orang biasa. Atau menjadi Nabiyun Malik, Nabi yang menjadi raja di raja. Maka Rasulullah SAW memilih pilihan yang pertama. Beliau ingin menjadi seorang hamba yang diangkat menjadi Rasul. Sehingga itulah yang dipilih sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kehidupannya sangat sederhana. Dan Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, warisan beliau itu sangat sedikit sekali. Baju, demikian juga tanah, itu pun jadikan sedekah. Demikian juga Rasul meninggalkan pedang, demikian juga cincin. Namun semuanya disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itu peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW itu sangat sedikit sekali. Kalau seandainya ada orang zaman sekarang, mereka menisbatkan ini peninggalan Rasulullah SAW, sandalnya beliau atau rambutnya beliau, yang sekarang lagi ramai juga di beberapa negara, yang mereka memamerkan tentang rambutnya Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah SAW rambutnya ini, kemudian nanti ada bajunya, ada pedangnya, dan yang lainnya. Ini wallah ta'ala, kalau zaman sekarang, sudah selesainya ribuan tahun yang lalu. Kata Syalbani, beliau mengatakan, kita tidak terlalu percaya dengan dakwahan-dakwahan bahwasanya ini bajunya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW meninggal dunia, peninggalan beliau itu sangat sedikit sekali. Pedangnya, kemudian diwariskan kepada Abu Bakar. Abu Bakar setelah itu hilang. Kemudian cincinnya Rasulullah SAW diwariskan kepada Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, diganti sama Umar bin Khattab yang memakai. Umar bin Khattab meninggal dunia, ganti Uthman. Zaman Uthman, cincinnya jatuh di sumur, kemudian hilang. Demikian juga rambut. Rambutnya Rasulullah SAW memang, para tabi'in menyimpan rambutnya beliau. Akan tetapi kalau zaman sekarang, bisa ada orang mengatakan, mendakwakan, ini rambutnya Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh percaya begitu saja. Kenapa? Karena memang memiliki hukum berbeda antara warisan Rasulullah SAW dengan benda yang bukan Rasulullah SAW, itu punya hukum yang berbeda. Kalau memang itu rambutnya Rasulullah SAW atau bajunya Rasulullah SAW, maka boleh bagi kita untuk ngelap berkah. Ambil rambutnya beliau, kemudian setelah itu dicampur dengan air, nanti airnya digunakan untuk berobat, atau digunakan untuk minum, atau untuk yang boleh. Karena memang zatnya Rasulullah SAW itu barokah. Yang menempel dengan jasad beliau itu barokah, ketika belum masih hidup atau meninggal dunia. Oleh karena itu para sahabat tabi'in, para sahabat dan tabi'in, itu biasa mengumpulkan rambutnya beliau, demikian juga bekas-bekas beliau, kemudian digunakan untuk ngelap berkah. Digunakan untuk berobat, atau untuk ngelap berkah, atau yang lainnya. Sampai tabi'in pun ada yang memiliki rambut Rasulullah, masih ada. Namun kalau zaman sekarang, setelah terjadi pertempuran dalam Islam, yaitu pertempuran yang luar biasa, pergantian silih berganti terus. Baik perang melawan Tatar, atau perang melawan orang salib, atau yang masih ada orang yang menisbatkan zaman sekarang, ini rambutnya Rasulullah SAW, maka kata Syalbani, orang ini, kalau tidak ada bukti, maka pendusta. Menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Karena enggak sama. Orang menisbatkan ini kepada Rasulullah dengan yang lain, itu enggak sama. Kalau orang mengatakan ini rambutnya sahabat, itu terserah. Karena sahabat sama dengan manusia biasa. Tapi kalau rambutnya Rasulullah SAW itu memiliki hukum yang berbeda. Seseorang boleh ngerap berkah, demikian juga mengambil rambut tersebut untuk berubah, dan yang lainnya hukumnya dibolehkan. Tetapi kalau rambut yang lain, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kalau rambut-rambut yang lain, demikian juga bekas-bekas yang lain, dijadikan alat untuk ngelap berkah, maka jatuhnya pada perbuatan syirik. Namun kalau Rasulullah SAW, hukumnya dibolehkan. Intinya Rasulullah SAW ini meninggal dunia. Rasulullah SAW memakai dua pakaian yang sangat kasar. Kisah, yaitu baju, demikian juga izar, yaitu pakaian bawahnya, itu pun juga terbuat dari pakaian yang kasar. Hadis yang berikutnya, kata Imam Nawawi, wa an Sa'ad bin Abi Waqqasin radhiyallahu anhu qala, inni la awwalul arab rama bisahmin fi sabilillah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, saya adalah orang Arab pertama kali yang melempar anak panah di jalan Allah Ta'ala. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hublah wa hadha sumur hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u syatu ma lahu khaltun. Muttafaqun alaihi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya adalah orang Arab pertama kali yang melempar anak panah di jalan Allah Ta'ala, yaitu yang berperang dengan panahnya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk ahli dalam melempar panah. saya adalah orang yang pertama kali melempar panah di jalan Allah Ta'ala. Walaqad kunna naghzu. Dan kita dahulu, perjuangan-perjuangan Islam di awal-awal itu, kita berperang bersama Rasulullah SAW. Malana ta'amun. Kami enggak punya makanan sama sekali. Illa waraqul hublah. Kecuali dedaunan yang ada di jalan-jalan. Yaitu daun-daun yang tumbuh liar. Daun-daun yang liar, tumbuh di jalan-jalan liar. Lah itu daunnya kita ambil. Kemudian kita makan. Kenapa? Karena enggak ada makanan yang lain ketika kita berperang bersama Rasulullah SAW. Sampai kata beliau, kata Sa'id bin Abi Waqqas, sampai kita itu kalau buang hajat, maka tidak ada bedanya dengan unta, yaitu kotoran unta, tidak ada bedanya sama sekali. Kalau kita buang hajat sama unta, buang hajat sama, kotorannya sama. Kenapa? Karena makanannya dari sumber yang sama, yaitu dedaunan. Unta makan daun di yang tumbuh liar, kita pun makanannya sama. Oleh itu kata beliau, sampai kita itu kalau buang hajat, tidak ada bedanya dengan kotoran unta, sama. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga menunjukkan bahwa perjuangan dulu para sahabat di awal-awal Islam itu perjuangan luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang Muslim yang memperjuangkan Islam di zaman yang penuh dengan kesusahan seperti ini, yaitu para sahabat ini, berbeda dengan kaum Muslimin yang memperjuangkan Islam ketika Islam itu jaya. Misalkan, ada seseorang sahabat terkenal masuk Islam di akhir-akhir tapi. Namun terkenal pahlawan Islam, sehingga kalau berperang gak mungkin kalah sama sekali. Yaitu Khalid bin Walid. Sampai dijuluki sama Rasulullah SAW, Saif min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau berperang gak pernah kalah. Namun masuk Islamnya di akhir-akhir. Masuk Islamnya ketika sudah hampir dibukanya kota Mekah. Yaitu setelah Sulh Hudaybiyah baru masuk Islam. Ada di antara para sahabat yang masuk Islam di awal, namun gak terkenal dalam perangnya. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua ini terkenal dengan dagang. Seorang pedagang, sukses. Namun kalau berperang gak terkenal. Walaupun mereka tetap berperang, tapi gak terkenal. Pahlawan dalam peperangan gak terkenal. Namun berbeda. Para sahabat seperti Bilal bin Abi Rabah, demikian juga sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam di awal Islam, merasakan susah payahnya perjuangan dengan orang-orang yang masuk Islam ketika Islam jaya. Ini derajatnya berbeda sekali. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama, kata Allah Ta'ala, tidak sama. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dan orang-orang yang berjihad sebelum dibukanya kota Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kata Allah Ta'ala, derajatnya mereka tidak sama dengan derajat orang-orang yang bersedekah dan berjihad setelah dibukanya kota Mekah. Berbeda, walaupun sama-sama berjihad, sama-sama bersedekah, mungkin yang terakhir ukurannya lebih besar, sedekahnya dan jihadnya. Tetapi derajatnya enggak sama di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, Islam itu jaya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Al-Yawm Naghzu. Kita sekarang yang akan menyerang. Yaitu dalam peperangan-peperangan sebelum perang Ahzab, biasanya kaum muslimin yang diserang. Orang kafir Quraisy yang menyerang. Namun ketika selesai perang Ahzab, Rasulullah SAW mengatakan sekarang kita yang akan menyerang. Mereka gak akan bisa menyerang kita. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat untuk ibadah haji. Demikian juga umroh. Tapi orang Arab ketakutan sehingga terjadi Sulhul Hudaybiyah. Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, baru Rasulullah SAW mengirim surat kepada negara-negara kafir. Romawi, Persia, Mesir. Demikian juga Najasyi, Habasyah dan yang dikirim sama Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang masuk Islam ketika ini, ketika Islam sudah mulai bisa menyerang keluar, jaya, maka tidak sama derajatnya dengan sahabat-sahabat yang mereka berjuang di awal-awal, walaupun mereka sederhana. Sedekah, sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Khalid bin Walid. Yaitu ketika Khalid bin Walid ini terjadi masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid, luar biasa, pejuang setelah Islam itu jaya yang membuka negara-negara Islam seperti Irak. Yang menaklukkannya Khalid bin Walid. Demikian juga seperti Syam. Yang menundukkan negeri Syam, Khalid bin Walid juga. Perjuangannya luar biasa Khalid bin Walid ini. Pernah suatu ketika dia terjadi masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal. Dan beliau yang termasuk ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Pernah suatu ketika terjadi masalah, sampai akhirnya Khalid bin Walid itu mencaci maki ibunya Abdurrahman bin Auf. Dijuluki dengan Ya Ibn Sauda. Wahai anaknya wanita hitam. Dijuluki ibunya dengan wanita yang hitam. Nah, ucapan ini, Khalid bin Walid ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Khalid bin Walid, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Jika seandainya kalian itu menafkahkan satu gunung emas, tidak akan sama nafkahnya para sahabatku, walaupun cuma satu mut, dua genggaman tangan mereka. Kenapa? Karena perjuangan membedakan ini tinggi dan rendahnya itu perjuangannya, bukan besar dan kecilnya. Orang bersedekah banyak, tetapi dia ketika bersedekah tidak ada perjuangan sama sekali. Berbeda dengan orang yang sedekah sedikit, tapi butuh perjuangan yang ekstra dalam sedekahnya, itu berbeda sekali. Oleh karena itu, walaupun orang-orang setelah zaman sahabat-sahabat yang awal, mereka bersedekah satu gunung emas, tidak sama dengan sedekahnya satu mutnya sahabat. Yaitu dua genggaman tangan mereka. Padahal kalau kita lihat, Khalid bin Walid itu juga sahabat. Khalid bin Walid itu sahabat. Tapi anehnya kenapa Rasulullah mengatakan, jangan wahai Khalid bin Walid pertama kali tunjukkan kepada beliau, dan yang lainnya, jangan mencaci maki sahabatku. Maksudnya sahabatku di sini adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam. Berbeda derajatnya dengan sahabat-sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam itu mayoritasnya orang-orang yang lemah. Bilal bin Abi Rabah, demikian juga Khabbab, demikian juga Yasir. Ini keluarga budak. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang kebanyakan mayoritas lemah. Walaupun ada orang-orang besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah mulai akhir-akhir walaupun ketinggalan sedikit Umar bin Khattab. Setelah ada 40 orang masuk Islam, baru beliau masuk Islam. Demikian juga Uthman bin Affan. Demikian juga Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang besar di Quraisy. Namun mayoritas orang-orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang lemah. Sedangkan tokoh-tokoh Quraisy yang masih hidup, mereka masuk Islamnya nunggu sampai dibukanya kota Mekah. Seperti tadi kita sebutkan Khalid bin Walid. Demikian juga seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan termasuk tokoh besar Quraisy. Sampai dia menjadi delegasi, utusan-utusan keluar Abu Sufyan. Demikian juga yang lainnya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam di akhir-akhir. Ketika mereka masuk Islam, sudah terbuka semua kota Mekah. Semuanya masuk Islam. Gara-gara mereka masuk Islam. Namun, tetap tidak sama. Mereka walaupun tokoh besar, masuk Islam di akhir-akhir dengan orang-orang yang biasa. Namun masuk Islamnya di awal-awal itu tidak sama. Oleh karena itu, perjuangan di awal Islam itu beratnya luar biasa. Ketika para sahabat mereka bisa menjalankan perjuangan yang berat di awal Islam, maka derajatnya enggak sama. Oleh karena itu, besar dan kecilnya pahala, itu bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya amal. Ini perlu diingat di sini. Yaitu tidak setiap orang yang amalnya banyak, mesti pahalanya besar. Demikian juga bukan berarti kalau orang itu amalnya sedikit berarti pahalanya kecil. Belum tentu. Besarnya amal itu tergantung pada kondisi orangnya. Allah Ta'ala yang mengetahui kondisi. Orang yang beramal dengan satu amal tapi susah payah dia mengerjakan, pahalanya di hadapan Allah luar biasa tingginya. Orang mengamalkan satu amal tetapi bagi dia gampang. Enggak ada susah payahnya. Maka pahalanya ada. Cuma enggak seperti besarnya orang-orang yang beramal kebaikan dengan susah payahnya. Saya contohkan. orang yang menjalankan sunnah di akhir zaman seperti kita. Orang mengamalkan sunnah dicaci maki, dijuluki dengan teroris, dijuluki dengan orang yang wahabi, juluki dengan julukan orang yang sesat, atau orang yang merubah adat, atau yang lainnya. Kita menjalankan sunnah caci makian seperti ini. Maka derajat orang-orang yang menjalankan sunnah di negeri-negeri yang jaya Islam seperti Arab Saudi. Demikian juga di zaman-zaman sahabat ketika jaya. Sampai para sahabat membuka negeri-negeri yang lain jaya Islam. Itu berbeda. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan orang yang menjalankan agama di akhir zaman itu bagaikan orang yang memegang bara api. Bagaikan orang yang memegang bara api. Orang yang sabar menjalankan akan mendapatkan pahala 50 pahala manusia. 50 kali lipat. Maka Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah 50 di antara mereka atau kami para sahabat? Kata Rasulullah, di antara kalian para sahabatku. Ada riwayat ditanya, ya Rasulullah, kok bisa? Orang-orang akhir pahalanya lebih banyak daripada kita. Kata Rasulullah, karena kalian masuk Islam dan kalian punya penolong. Kalian masih ada saya. Yang memberikan nasihat, memberikan wejangan, menasihati kalian, menolong kalian. Tetapi nanti sahabat-sahabat atau orang-orang yang masuk Islam di akhir zaman, mereka masuk Islam dan mereka menjalankan sunnahku, tidak ada penolong saya sama sekali. Terkadang satu kampung, satu orang mendapatkan hidayah, bisa mengenal sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang menolong sama sekali. Kalau zaman Rasulullah, masih ada Rasulullah, masih ada Abu Bakar, masih ada Umar bin Khattab, masih ada para sahabat yang berani mengorbankan nyawa mereka untuk menolong kaum muslimin. Kalau zaman sekarang, siapa yang mau menolong? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kalau zaman kalian, itu tajiduna a'wanan. Kalian masih punya banyak teman, kalian juga masih banyak penolong, masih ada. Tapi kalau nanti di akhir zaman, yang menjalankan sunnahku, mereka sudah tidak ada teman. Mereka sudah tidak ada penolong di antara mereka. Sehingga yang sabar menjalankan ibadah di waktu itu, pahalanya luar biasa. Demikian juga contohnya misalkan, di antara orang-orang yang memiliki pahala besar, berbeda dengan yang lain. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah. Apa bedanya dengan orang tua? Sama-sama ibadah. Sholat ke masjid misalkan. Orang yang sholat ke masjid, walaupun sama-sama sholat, tetapi anak muda dengan orang yang sudah tua, beda pahalanya. Walaupun sama-sama sholat. Kenapa? Karena kalau orang tua itu dia sholat wajar, karena dia sudah tua renta. Mau ngapain dia kalau nggak sholat? Mau menikmati kenikmatan dunia, sudah enggak ada enaknya sama sekali kalau orang sudah tua. Tetapi kalau orang masa muda, masa untuk berfoya-foya, masa terbuka pintu lebar berbuat dosa dan maksiat. Tapi kalau dia berusaha untuk menutupnya, kemudian dia lari ke masjid, maka pahalanya luar biasa. Itu dalam kondisi seperti ini. Orang miskin, sederhana, tapi dia berani sedekah. Walaupun dia pun butuh kepada barang itu. Itu beda dengan orang-orang yang sedekah, misalkan ada orang sedekah 1000. Hanya 1000 perak. Tetapi dia hasilkan dengan jerih payah. Walaupun dia juga butuh makanan untuk anak dan istrinya, tapi sempatkan keluarkan sedikit untuk sedekah di jalan Allah Ta'ala. Walaupun 1000, berbeda dengan orang yang sedekah 1 miliar. Tetapi dia gak terlalu butuh terhadap harta itu. Dia punya simpanan banyak. 1 miliar itu seperti 1% bagi uangnya. Gak ada rasa capeknya mengeluarkan 1 miliar. Itu sedekahnya berbeda. Oleh karena itu, Allah Ta'ala itu yang lebih mengetahui sedekah yang lebih besar pahalanya dan tidak. Terkadang orang bersedekah sedikit, orang beramal soleh sedikit, namun karena penuh dengan susah payah perjuangan, berbeda. Saya contohkan juga misalkan, orang tinggal di suatu negeri, susah bagi wanita pakai jilbab, dicaci maki. Demikian juga di negeri-negeri luar biasa susahnya pakai jilbab dengan orang yang tinggal di negeri-negeri Arab. Orang di negeri Arab, orang kalau enggak pakai jilbab malah susah di sana. Orang malah wanita enggak pakai jilbab malah susah. Kenapa? Dicaci maki habis kalau enggak pakai jilbab. Mereka harus pakai jilbab. Mereka itu beda dengan wanita yang pakai jilbab karena adat istiadat masyarakat setempat dengan orang yang dia pakai jilbab untuk menyelisih adat masyarakat. Penuh dengan cacian, hujatan, beratnya luar biasa, itu pahalanya berbeda, walaupun sama-sama berjilbab. Maka itu besar dan kecilnya pahala itu sesuai dengan berat perjuangan yang kita jalankan untuk mewujudkan ibadah itu, berat dan tidaknya, bukan karena banyaknya dan sedikitnya. Oleh karena itu, banyak dan sedikit itu enggak standar. Yang standar itu adalah bagaimana jerih payah usaha ketika menjalankan, itulah yang dinamakan amal soleh yang paling besar tingginya derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.